hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah adaku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini hingga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini hingga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Di hatiku bawa.